cuma kamu yang bikin ku terbang melayang. Kuratakan semua yang kau beri hanya untukku, ya untukku. Dan beban pun terasa pergi bila kamu di sisiku. Oh, satu-satunya ya cuma kamu yang bisa bikin aku senang. Satu-satunya ya cuma kamu yang bikin ku terbang melayang. Aku heran ku tak pernah bosan walau setiap waktu bersamamu. Tapi ku kan merasa sedih bila kamu pergi meninggalkan. Satu-satunya ya cuma kamu.